Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa ba'd, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah azzaqallah, nadkhul insyaallah fil hadis ba'da. Kita masuk insyaallah pada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibn Amr ibn al-'As رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. Ini masih seputar adab dan akhlak yang tentunya bagi setiap muslim hendaknya mengetahui dan beramal dengannya. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, mencaci maki kedua orang tua. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, apakah mungkin seorang anak itu mencaci kedua orang tua? Ini perbuatan yang diingkari oleh fitrah yang sehat. oleh setiap manusia, diingkari keberadaannya. Tidak mungkin seorang anak itu mencela, mencaci maki kedua orang tuanya, kecuali kalau anak ini memang sudah jauh dari kebaikan, hidup di lingkungan yang sudah buruk pergaulan. Yang seperti ini pada zaman awal hampir-hampir enggak terbayangkan. Apakah mungkin seorang anak mencaci maki kedua orang tua wahai Rasul? Qala na'am. Iya. Bisa jadi. Tentu saja. Seorang laki-laki mencela bapaknya, saudaranya, lantas dia pun mencela bapaknya. Atau dia mencela ibu saudaranya, kemudian dia mencela ibunya. Ini yang seperti ini biasanya sering kita dapati anak-anak kecil ya. Ngata-ngatai temannya dengan bapaknya, oh dasar anaknya pula ya. Dan ini barusan tadi pagi anak-anak kita. Ini nyelam bapaknya itu nyelam bapaknya ini. Nah, dan memang terjadi di bagian anak-anak. Jadi pengennya memuaskan ejekan, tapi karena jahilnya mereka dengan perkara ini justru malah terjatuh ke dalam kejelekan. Maka diingatkan putra-putrinya, ya, anak-anaknya dididik dengan didikan Islami. Dilarang mereka dari mencela ayah-ayah temannya. Melaranglah mereka dari mencaci maki ibu-ibu temannya. Baik. Qala rahimahullah al-Imam As-Sunani, syatmu rajul walidayhi ay yatasabbabu ila syatmihima fahuwa al-majaz al-mursal min istimalihi al-musabbab fi as-sabab. Seorang laki-laki mencaci maki kedua orang tuanya, maksudnya apa? Dialah penyebab cacian tadi tertuju pada orang tua. Jadi ini kalau dalam bahasa balaghah itu namanya majas mursal. Jadi memakai sang penyebab jadi sebab itu sendiri. Jadi memakai perantara pada sebab itu sendiri. Ini namanya majas mursal. Ini kalau kita tidak belajar ilmu balaghah bingung, majas itu apa, mursal itu apa, maksudnya gimana. Ala kulli hal, ini adalah sebuah ungkapan yang biasa dipakai dalam syariat kita dalam menjelaskan sebuah perkara, menjelaskan sebuah makna. Ya, yang terkadang kalau kita biasanya memakai sebuah kalimat-kalimat kiasan. Jadi mendidik anak dengan kiasan, mendidik anak dengan apa? Pepatah atau pantun, biasanya seperti itu. Jadi memakai gambaran-gambaran tetapi dimaksudkan untuk apa? Sebuah pendidikan atau sebuah apa? Kenyataan, namanya majas. Yang diinginkan sebenarnya bukan perumpamaan ini, tapi yang diinginkan adalah kenyataan ini. Tapi terkadang sebuah pendidikan itu ya harus memiliki variasi. Jadi kalau satu arah ini yang kita sampaikan kepada anak kita enggak masuk, kita harus mencari arah yang lain. Dari arah mana kita menasihati si anak ini? Jadi jangan apa namanya? Satu arah, jangan monoton. Sehingga apa? Kadang nasihat ini enggak masuk. Ya, kadang nasihat ini enggak masuk karena apa? Kita enggak punya cara untuk menasihati. Ya, kalau dalam balaghah juga di antara nasihat keras itu contoh misal kita melarang anak untuk keluar. Secara konteks kita akan mengatakan kamu jangan keluar, kamu di rumah aja, main di rumah. Ya. Terkadang larangan kita ini ditentang oleh anak kita. Ya. Kemudian orang tua ini untuk semakin memberikan rasa perhatian dari sang anak, atau supaya dia lebih memiliki ketakutan pada orang tuanya, justru malah disuruh sudah keluar main sana. Nah, kadang-kadang ini sebenarnya perintah untuk main itu bukan kemudian dia suruh untuk keluar, tapi tantangan buat dia. Biasanya kalau orang tua sudah jengkel, maksudnya kalau sudah kalau nggak bisa keluar sana sekali. Maksudnya itu bukan dia suruh keluar, enggak. Ini adalah sebuah variasi dalam perintah. Ini menunjukkan bahwasanya larangan untuk keluar itu sangat jangan keluar. Sehingga memakai istilah perintah sekalian. Jadi sudah keluar sana. Maksudnya betul-betul di dalam saja jangan keluar. Karena namanya ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Arab disebut dengan majaz. Seperti itu. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jawabihi amman sa'alahu bi qawlihi na'am. Nabi menjelaskan dengan jawaban beliau dari orang yang bertanya kepada beliau dengan ucapannya iya. Bisa jadi. Wa fihi di dalam hadis ini tahrim at-tahrim atau tahrim tasabbuq ila hadiyatil walidayni wa syahmihima. Di dalamnya ini ada isyarat haramnya seorang anak menjadi penyebab tersakitinya orang tua. Nah, kalau orang Jawa itu punya pepatah. Biasanya pepatah ini diumpamakan supaya anak ini bisa menjadi kebanggaan orang tua. Mikul dhuwur mendem jeruk. Jadi bisa betul-betul membanggakan orang tua. Bisa menjadi kebanggaan orang tua, bukan malah sebab menjadi apa? Tersakitinya orang tua, baik dengan ucapan atau tingkah laku. Jadi segerak-geraknya anak itu biasanya orang tua kena imbasnya. Dalam bahasa Jawa juga ada pepatah, anak pola, popo perada. Jadi anaknya yang bergerak, bapaknya yang kena apa? Getahnya. Nah, jadi ada istilah kalau jadi anak itu hendaknya bisa menjadi kebanggaan orang tua. Jangan sampai menjadi penyebab apa? Tersakitinya orang tua. Apalagi sampai menjadi penyebab orang tua itu dicaci dan dimaki. Ya, karena perbuatan kita misalkan akhirnya orang lain memberikan stempel pada orang tua kita dengan kejelekan. Anak siapa sih? Oh, anak fulan, pantesan bapaknya seperti itu. Ya. Nah, ini orang tua di rumah santai lagi duduk. Ya, tiba-tiba dapat omongan dari luar. Dapat doa yang jelek dari luar. Sebab apa? Sebab anak. Bangun tidur makan bakso sama es campur. Kesini ikut baru naik mobil muntah dua kali. Qala Ibnu Battal hadzal hadits aslun fi sadd ad-dara'i. Nah, ini hadis ini juga ada sebuah faedah yang mulia. Apa? Sadd ad-dara'i. Sadd ad-dara'i itu apa? Menutup jalan sebelum tersumpul. Jadi sebelum dia masuk ditutup dulu. Namanya sadd ad-dara'i. Ini juga termasuk kaidah-kaidah usul. Jadi sebelum kejadian ini terjadi ditutup dulu celah-celahnya. Namanya apa? Sadd ad-dara'i. Ini penting dalam Islam. Kaidah yang sangat mulia. Kalau kita gampangannya sedia payung sebelum hujan. Jangan kehujanan dulu baru ribut cari payung. Jangan kayak polisi India. perampok keluar, selamat kalau polisinya datang. Nah, itu dalam film, kenyataannya datang. Jadi hendaknya setiap kita itu melakukan pencegahan-pencegahan sebelum kejadian. Wa yukhadu minhu annahu in ala amruhu ila haramin hurrim alaihi fi'lu wa in lam yaksud al-haram. Dan diambil dari hadis ini sebuah kaidah, jika perkaranya itu ya menuju kepada hal-hal yang haram, maka diharamkan. Maka dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu menempati hukum tujuan. Tujuannya haram, wasilahnya haram. Tujuannya wajib, wasilahnya wajib. Tujuannya sunnah, wasilahnya sunnah. Ya. Jadi perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada yang haram, ini haram. Contoh, berjalan. Berjalan itu adalah perkara yang sah-sah saja, mubah, boleh. Setiap orang berjalan, yang sholat berjalan, yang pendosa berjalan, yang maksiat juga berjalan. Tetapi jalan-jalan mereka yang mereka lakukan, masing-masing dapat pahala, masing-masing dapat dosa, masing-masing berbeda. Jalannya orang sholat yang ia menuju untuk taat, jalan yang dihukumi wajib dan dia dapat pahala. Ini wasilah namanya. Jalannya ahli ma'asi menuju tempat-tempat maksiat, sama-sama jalan, dia mendapatkan pahala apa? Dosa. Ya, sehingga lam yahru khutwatan illa mufi'atnahu bihi darajah wa khutu'anhu bihi khati'ah. Tidaklah seseorang itu melangkah menuju masjid melainkan satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah berikutnya dikuburkan apa? Dosa-dosanya sampai datang ke masjid. Itu baru pahala masjid. Ya. Nah, yang mana seperti ini di zaman kita ini adalah perkara yang sudah tidak diindahkan. Ya. Apalagi kalau sudah dikancah politik sampai-sampai muslim pakai peci ketika ngomong, pakai apa? Siar-siar Islam, tapi dia bicara dalam politik, itu kita enggak perlu memakai ayat-ayat, tidak perlu kita memakai syarat. Intinya kalau sudah berpolitik itu enggak usah mikir Islam, enggak usah mikir haram-haram. Ya, apalagi kita tinggal di negeri yang memiliki landasan Pancasila. Dan tiga. Nah, ngeri sekali ucapannya. Jadi yang seperti ini, syiar-syiar Islam itu semakin mendekati akhir zaman, itu semakin diajukan. Padahal di antara tanda seseorang itu beriman dalam hatinya adalah mengagungkan syiar-syiar Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara syiar-syiar tadi apa? Berjalan ke masjid, memakai pakaian muslim, memakai pakaian sunnah, ya, berakhlak dengan sunnah. Nah, apa? Fa innaha min taqwal qulub, itu menunjukkan ketakwaan hati. Jadi kalau Allah masih pilihkan kita sebagai hamba-hamba yang mau beramal dengan sunnah, itu menunjukkan hati kita ada titik-titik ketakwaan. Maka apa? Jaga. Nah, jangan dibiarkan. Jadi kata beliau ini, sebuah perkara yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang haram, hukum yang dikerjakan. di perkara-perkara yang hal itu bisa mengantarkan ke dalam hal-hal yang haram, maka haram untuk dikerjakan, walaupun si pelaku tadi tidak memaksudkan untuk berbuat haram. Kaidah yang di sesuatu jika ini mengantarkan pada hal-hal yang haram, maka haram untuk dikerjakan, walaupun si pelaku ini tidak bermaksud untuk berbuat haram. Tapi walaupun si pelaku ini ya Pak, tidak bermaksud untuk berbuat haram. Apa contohnya? Contoh mungkin kalau saat ini seperti apa? Alat-alat yang tujuannya mengantarkan kepada hal-hal yang haram. Mungkin juga klub-klub malam. Itu kan istilahnya cuma menyediakan apa? Kopi palingnya, tempat duduk, paling menyediakan apa lagi? Ya sekedar taman-taman untuk ngobrol. Tapi ini apa? Ala ilam haram. Nantinya yang seperti ini itu biasanya akan apa? Dipakai, dan sudah ma'ruf akan dipakai pada hal-hal yang haram, perzinahan, ya, pelacuran. Maka apa? Haram membuatnya. Haram apa? Membuatnya. Walaupun dia tidak memaksudkan untuk berbuat yang haram. Saya bikin gedung ini ya sekedar untuk menyewakan kok. Saya enggak pengen untuk ini dan itu. Nah, dia enggak bermaksud, berarti apa? Haram melakukannya. Kenapa? Berarti kau ta'awun dengan orang-orang yang berbuat haram. Contoh, kita punya kontrakan disewa buat pelacuran. Apakah kita bikin kontrakan niat untuk buka pelacuran? Enggak kan? Tapi kan disewa buat pelacuran. Maka sesuatu itu jika sampai mengantarkan kepada yang haram, maka haram dilakukan, walaupun si pelaku tidak menginginkan perkara yang haram. Jangan ya, punya warung dipakai jualan miras. Ya, kita punya toko di pinggir jalan disewa orang, yakin dipakai jualan untuk miras. Jangan. Ya, gak boleh. Apa haram? Walaupun kita membuat bangunan ini apa? Bukan untuk itu tujuannya. Tetapi apa? Perkara ini mengantarkan ke dalam perkara-perkara yang haram. Kenapa dipakai untuk jualan apa? Minuman keras, hal-hal yang haram sangat banyak. Ya, contohnya sangat banyak. Kaidah. Wa alaihi dalla qawluhu ta'ala wa la tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmi. Ini juga di antara peringatan. Janganlah engkau mencela orang-orang musyrik, atau janganlah engkau mencela sesembahan-sembahan orang musyrik. Ya, niat kita benar mungkin ya. Wah, ini pohon. Ada barokahnya, ini kuburan tua. Niat kita pengen merendahkan kuburan ini, bahwasanya ini enggak hal untuk diibadahi. Tetapi apa? Kita tidak sadar ucapan kita ini, ya, yang kita anggap sepele ini, yang keinginan kita pengen menyalahkan perbuatan mereka, justru malah di luar perkiraan kita. Mereka mencela Allah. Apa juga Tuhanmu itu? Berarti ini tidak boleh. Jadi karena sebab kita mencela Tuhan mereka, akhirnya mereka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak boleh. Dan itu bukan termasuk hikmah dalam dakwah. Justru kita malah terjatuh dalam dosa. Terkadang tidak sadar ya, sangat semangat kita dakwah, wah, kita habisi Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya apa? Berbalik. Mereka tidak nyerah kita. Selamat kita dari celah mereka. Justru malah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak selamat dari apa? Celahan mereka. Wastad bata minhu al-mawardi tahrima bai'il thawb al-harir ila man yatahaqqaqa minhu libsu. Berarti kan diambil dari ayat dan hadis ini sebuah kesimpulan. Masya Allah. Ini diantara sedihnya para ulama ketika melihat sebuah ayat, sebuah hadis disimpulkan dengan kaidah apa? Haramnya menjual baju sutra kepada orang laki-laki yang jelas-jelas baju ini akan dia pakai. Kita buka butik, kita juga jual di situ sutra asli, ya, dibeli misalkan sama orang kaya dan yakin bahwasanya kain sutra ini akan dia pakai untuk bikin baju. Maka paman jualnya baju ini kepada dia haram. Atau anggur, kita panen anggur, dibeli oleh PT yang suka bikin minuman keras, yakin kalau dibeli dia pasti dibikin apa? Minuman keras. Jualnya kita kepada dia haram. Sesuatu itu jika nantinya menuju kepada yang haram, melakukannya apa? Haram. Paham ya? Walaupun dia tidak bertujuan untuk berbuat haram. Yang nanam anggur, apakah dia bertujuan untuk pengen hal-hal yang haram? Enggak, nanam anggur kok. Ya, anggur ditanam. Nah, dia enggak bertujuan, tetapi kalau dia menjual kepada pabrik khamr, berarti kan ini jadi haram. Mulia sekali kaidah. Demikian juga apa? Sutra. Sutra itu haram bagi laki-laki. Enggak boleh laki-laki pakai sutra. Sebagaimana yang dipakai oleh apa? Yang dipakai oleh pemimpin Libya waktu itu siapa? Qaddafi. Yang sebagian kelompok di Indonesia ini dibantah-bantahkan sebagai mujaddid Qaddafi. Nah, ngeri. Bodohnya mereka menjadikan sosok sesat sebagai idola. Qaddafi dinamakan sekolahnya dengan Qaddafi. Dipakai sama dia sutra ini, bajunya. Buat dari dia sutra, haram hukumnya. Atau misalkan kita ini tukang jual pisau, ya, warlock, samurai, boleh asalnya enggak masalah, halal. Ya, karena pisau buat nyembelih sapi bisa, nyembelih kambing bisa, buat ngiris bawang bisa. Ya. Nah, tetapi kalau yakin yang beli itu begal, ya, yakin kita pasti buat begal di kawasan. Ya, yakin dia itu preman, haram jual pada dia. Nggak boleh. Tetapi apakah diwajibkan kita berjalan jalan? Kita jual pisau. Ada yang beli sama kita, pisau buat apa? Jangan-jangan kamu bohong, jangan-jangan kamu buat begal. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu kita berdalam-dalam. Tidak perlu. Intinya kalau memang terang, jangan. Tapi kalau tidak, tidak perlu kita pengen tahu. Jual aku, nah, ini buat apa? Jangan-jangan kamu mau buat pesta ini minuman keras ya? Jangan-jangan nanti kamu ini buat apa? Ngasih orang judi ya? Tidak perlu seperti itu. Ya bangkrut antum kalau punya toko seperti itu. Tetapi kalau yakin bahwasanya barang kita itu dibeli oleh seseorang yang memang terkenal dengan perbuatan itu, enggak mungkin enggak, jangan diberikan. Hukum berikannya apa? Haram. Tapi kalau enggak tahu, enggak perlu kita cari-cari. Telepon dulu, kamu kenal enggak sama ini? Gimana? Perampok bukan? Itu terdalam-dalam. Dan kita enggak diperintah seperti itu. Nah, enggak diperintah seperti itu. Pokoknya yang terakhir itu hukumnya. Gagahir, ya itu Allah. Wal gulam amrat ilaman yatahaqqaq minhu filul fahisyah. Demikian juga gulam, gulam itu anak kecil yang amrat, yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya, ya itu haram untuk dipandang, untuk berkhulwat dengannya juga pada orang yang betul-betul ingin berbuat keji dan munkar. Kalau kita jauh ya, seperti anak baru tumbuh kecil, masih amrol, jangan. Tapi kalau di negeri Arab, subhanallah, antum biarkan anak kecil di luar rumah, habis dia sama ya, para homoseksual, habis dia. Nah, ya, karena dianggap anak kecil yang belum tumbuh jenggot itu wanita cantik bagi mereka. Bagaimana tidak, gak pernah lihat wanita ya, mau kawin modalnya ratusan juta, Antum enggak bisa modal 10 juta kali. Ya, enggak bisa. Indonesia ini masya Allah negara yang penuh dengan nikmat. Kalau pengen tahu. Ya. Ibaratnya antum enggak punya modal tuh nikah bisa. Syukuri antum hidup di Indonesia. Antum belum tinggal di Arab demi Allah. Ya, mungkin cuma masa iya sih melihat anak kecil cantik. Ya. Masya Allah, ini terjadi di kalangan bangsa. Jangankan lihat yang cantik ya. Di kita ini, orang Indonesia yang cari ilmu di sana, dia betul-betul bersih mukanya, enggak punya jenggot, itu kok bagi mereka sudah membahayakan. Bisa-bisa pulang enggak bisa jalan dia. Ya. Nah, dan ini sahih. Ini cerita langsung ya, dari teman kita, orang Demak, Pak Anwar sama Pak siapa dulu itu Pak. Itu dia pekerja, sudah tua ya. Tapi tuanya orang Indonesia itu kalau ke Yaman dia muda. Dia sudah umur sekitar 45 tahun. Tetapi anggapan mereka itu baru umur belasan. Dia amroh, gak punya sifat, gak punya kumis, pokoknya bersih ya. Itu saja. Ya hampir-hampir kalau saatnya dia tidak kenal dengan orang Yaman asli, mungkin sudah habis diserang oleh kaum Luti. Karena Yaman ini perempuan mahal, pengen nikah susah nih minta. Ya, antum kabilah rendah. Yang antum cintai ini gadis yang dari kabilah atas, nggak mau terima antum. Ya, kastanya masih tinggi sekali. Nah, makanya mereka itu paling banyak nikah sama keluarga sendiri, anak pamannya, anak bibinya. Kalau kita kan saking banyaknya perempuan, ngapain anak paman? Keluarga kita itu aib, bisa bunuh-bunuhan kalau nikah, bisa dikeluarkan dari keluarganya. Tapi kalau orang-orang Arab itu biasa ya. Nah, sehingga karena susahnya hal ini, terkadang anak kecil yang baru tumbuh dewasa yang belum mengeluarkan kumis dan jenggot itu berbahaya bagi sebagian mereka yang berpenyakit. Nah, jadi kalau di zaman itu ya, melepas anak di perkotaan sendirian itu sungguh sangat berbahaya. Wal asir liman yattakhidhu khamran, dan asir itu jus yang dipakai untuk khamr. Ya, kalau antum jualan jus dalam porsi banyak, kemudian yang beli ini juga dalam porsi banyak, tahu kalau itu buat khamr, jangan. Nah, wa fil hadis dalilun ala anahu ya'mal bil ghalib li'anna alladhi yasubbu abar rajul qad la yujazihi bisab walakinil ghalib huwal majazah. Walaupun secara praktek nyata ya, orang yang mencela bapak saudaranya belum tentu dibalas dengan celaan. Tetapi apa? Di sini Rasulullah SAW memotong dulu ya, kejelekan sebelum terjadi. Karena apa? Kebanyakan kalau kita mencela bapak orang, dia akan mencela bapak kita. Walaupun pada kenyataan belum tentu orang yang mencela bapak kita, kita yang mencela bapak dia, dia mencela bapak kita, belum tentu terjadi. Tetapi apa? Jangan sampai terjadi, dilarang dulu, jangan. Seperti itu. Namun alhamdulillah, mantap konsentrasinya. Aku. Ini ikut pasti.